وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita ingatkan faedah kemarin tentang basmalah, bahwa untuk semua kegiatan kita, aktivitas kita hendaknya dimulai dengan basmalah. Baik. Dengannya kita beristianah, minta bantuan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usaha kita, pada pekerjaan kita, pada apa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, memberikan kesempurnaan, memberikan keberkahan. Sama seperti yang lainnya, kalau memang tidak ada jadi dari urusan-urusan duniawi ya, barakallahu fikum, kita melakukannya dengan basmalah. Kalau itu ibadah dan memang ada tuntunan untuk kita melakukannya, maka kita melakukannya. Tapi kalau tidak ada, hadza adh-dhahir, barakallahu fikum. Karena itu tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum takbirat Ihram. Bismillah, Allah undang. Kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga puasa, demikian juga sedekah. Barakallah itu. Tapi secara umum, kegiatan kayak mengambil, memberi, menutup, membuka, mengendarai kendaraan, turun dari kendaraan dan segala sesuatu. Agar secara umum. Akhirnya Allah. Tapi kita masuk melanjutkan pelajaran kita. Qala rahimahullahu taala wa amma ta'wilullah fa innahu ala ma'na ma ruya lana. Adapun ta'wil yakni arti dakna dan makna lafzul jalalah, apa makna Allah? Fa innahu ala ma'na ma ruya lana, maka sesungguhnya sesuai dengan makna yang diriwayatkan untuk kita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan huwa alladhi ya'lahuhu kullu syai', yakni Allah yang dipertuhankan oleh segala sesuatu. Wa ya'buduhu kullu khalqin, dan yang disembah, yang disembah oleh seluruh makhluk. Allah adalah yang disembah oleh seluruh makhluk. Wa saqa bi sanadihi an ad-dhahhak, dan disebutkan sanadnya dari ad-dhahhak. An Abdullah bin Abbas qala Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dipertuhankan. Kewajiban ini atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk diwajibkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Manusia, jin, hewan, tumbuhan, benda mati, benda hidup, semua makhluk diperintah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dululuhi wal ubdi ala khalqihi ajmain. Fa innahu fa in qala lana qa'il wa ma dalla ala anna al-uluhiyyata hiya al-ibadah. Kalau ada yang orang kalau ada orang yang bertanya menyanggah, wa madallah ala annal uluhiyyata hiya al-ibadah. Apa yang menunjukkan bahwa kata uluhiyah itu adalah ibadah? Mengandungi kata ibadah. Wa annal ilahu wal ma'bud. Dan apa yang menunjukkan bahwa kata-kata al-ilah itu adalah yang disembah? Wa annalahu aslam fi fi'lin fi fa'ila wa yaf'al. Dan dia memiliki asal dari pecahan kata fa'ila wa yaf'al. Kila la tamanu'a bainal arabi fil hukm wa dhakara bait rubah ibnu al-ajjaj lillahi darul ghaniyati al-muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi lillahi darul ghaniyat lillahi daru, yakni pujian terhadap taib al-ghaniyatil muddahi, yang mendendangkan syair, wallahu alam. Sabbahna wastarja'na al-ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi, yakni min ta'abudin wa talaballaha bi'amalin, yakni min ta'abudin, dari penghambaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaballaha bi'amal, dan berharap kepada Allah dengan cara melakukan amal usaha. Wala syakka anna ta'alluha at-tafa'ul min aliha ya'lahu, tidak diragukan lagi bahwa ta'alluh at-tafa'ul min aliha ya'lahu, dari kata aliha ya'lahu, wa qad ja'a minhu masdarun yadullu ala anna al-araba qad nafaqat minhu bifi'lin bifa'ila yaf'ala, dan orang Arab sudah menyebutkan wazan seperti ini, fa'ila yaf'ala bighairi ziyadah, tanpa ada tambahan. Wa dzalika ma haddatsana bihi Sufyan ibn Waqi' wa saqa sanada ila Ibn Abbas annahu qara wa yadharaka wa ilahataka. Yang ma'ruf wa yadharaka wa alihataka. Dibaca oleh Ibn Abbas, wa yadharaka wa ilahataka, yani ibadataka, membiarkan engkau dan ibadah kepada engkau, tidak mau menyembah engkau maksudnya. Wa yaqulu innahu kana yu'badu wa la ya'budu, dan dikatakan bahwa dulunya Fir'aun yu'badu, dia maunya disembah dan tidak mau menyembah. Padahal manusia, Fir'aun manusia, barakallahu fikum. Maunya dia, dianya yang disembah, tapi dia tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menyuruh umatnya, kaumnya untuk menyembah dirinya. Barakallahu fikum. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, kata dia. Aku tidak melihat, aku tidak berpendapat, aku tidak memandang ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali aku, kata Fir'aun. Fahasyara panada faqala ana rabbukumul a'la, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan Fir'aun untuk dia disembah, dan dia tidak mau menyembah. Dari situ dia ambil kata wa yadaraka wa ilahataka, dia meninggalkan engkau dan tidak mau menyembah engkau. Wa saqa bi sanadin akhar Ibn Abbas wa yadaraka wa ilahataka. Baik. Qala innama kana Fir'aun yu'bad wa la ya'bud. Dikatakan bahwa Fir'aun dianya yang disembah dan tidak mau menyembah. Wa dzakara mithlahu an Mujahid. Demikian juga Mujahid mengatakan yang serupa. Tsumma qala qad bayyana qawlu Ibn Abbas wa Mujahid hadza anna aliha abada, aliha yakni abada, wa anna ilahata masdaruhu, wa saka hadithan, dan al ilaha sebagai masdarnya, dan dibawakan hadis dari Abi Sa'id marfu'an, inna Isa aslamathu ummuhu ilal kuttabi liu'allimahu, faqallahu al muallim uktub bismillah, faqala Isa atadri mallah, Allahu ilahul aliha. Bahwa Isa alaihi salatu wassalam diantarkan oleh ibundanya menuju guru, guru ngajar baca tulis al-kutab, liu'allimahu, untuk dia belajar membaca menulis. Faqalahul muallim, maka muallimnya mengatakan uktub bismillah, tulislah bismillah. Faqala Isa atadri mallah, maka Isa pun mengatakan, apakah engkau tahu apa itu Allah? Taib, Allahu ilahul aliha. Taib, Allah itu adalah Tuhannya semua Tuhan. Taib, yang dipertuhankan. Barakallahu fikum. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah wa ta'ala, lihadal ismu syarif, ashru khasais lafziyah, wa saqaha thumma qala. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, lihadal ismi syarif, untuk nama yang mulia ini. Apa itu? Lafdul jalalah Allah. Lafdul jalal, lafad itu kata, jalalah itu yang agung, yang mulia. Baik. Allahu. Nama untuk ya, untuk zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita esakan. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, li hadzal ismi syarif asyru khasa'is lafdhiyah, memiliki 10 kekhususan secara lafaz. Wasa'ataha, kemudian beliau mengatakan, wa amma khasa'isu al-ma'nawiyah, adapun kekhususan lafdul jalalah ini, kalau kita kita katakan lafdul jalalah itu Allah maksudnya. Faqad qala a'lamul khalq, faqad qala a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Sungguh telah berkata manusia yang paling tahu dan paling kenal tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika, ya Allah, aku tidak mampu memenuhi pujian untuk engkau. Ya, aku dengan keterbatasanku tidak mampu memuji engkau sebagaimana mestinya. Paham barakallahu? Baik, karena Allah tidak memiliki batasan. Baik. Sementara manusia ini memiliki keterbatasan, kekurangan, kelemahan, maka beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asmaita 'ala nafsik. Engkau ya Allah, sebagaimana apa yang engkau sifatkan atau engkau pujikan untuk dirimu sendiri, aku tidak mampu memuji sebagaimana mestinya. Maka engkau ya Allah sesuai dengan apa yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Wa kaifatuh khasa'isu ismun lima samde limusammahu kullu kamalin ala al-itlaq. Wa kaifatuh khasa'isu ismin limusammahu kullu kamalin ala al-itlaq. Bagaimana bisa dihitung-hitung, dibatasi kekhususannya untuk nama yang semua kesempurnaan ada padanya secara mutlak. Wa kullu madhin wa kullu hamdin, semua pujian, semua casanjungan dengan kesempurnaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sanain wa kullu majdin wa kullu ijlalin wa kullu kamalin wa kullu izzin wa kullu jamalin. Enggak tahu bagaimana mengartikannya ini, mirip-mirip arti dan maknanya. Pujian wa kullu majdin, sanjungan wa kullu ijlal, pemuliaan, wa kullu kamal, semua kesempurnaan, wa kullu izzin, semua keagungan, wa kullu jamal, semua keindahan, wa kullu khairin wa ihsan, semua kebaikan, semua ihsan, wa judin, semua kedermawanan, wa fadlin, semua keutamaan, wa birrin, kebaikan, falahu wa minhu, maka milik Allah Subhanahu wa taala semuanya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama dzakara hadzal ismu fi qalilin illa katsarahu. Fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa kasarahu, maka tidaklah disebut nama ini. Apa itu nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, tidaklah disebut nama Allah pada sesuatu yang sedikit kecuali Allah akan memperbanyaknya. Wala inda khaufin illa azalahu, dan tidaklah nama ini disebut ketika kita takut kecuali Allah akan menghilangkan rasa takut itu. Wala inda karbin illa kasyafahu, dan tidaklah pula kita berada pada kondisi terpuruk kecuali Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya. Wala inda hammin wa ghamin illa farrajahu, dan tidaklah kita dalam kesusahan, kesedihan pada saat kita menyebut namanya kecuali Allah Subhanahu wa taala farrajahu, membebaskan kita dari kesusahan itu. Wala inda dhiqin illa wasa'ahu, dan tidaklah kita berada dalam kesempitan pada saat kita menyebut namanya kecuali Allah Subhanahu wa taala melapangkannya. Wala ta'alluqa bihi dha'ibun illa afadahul quwa, dan tidak ada seorang lemah pun bergantung pada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikannya kekuatan. Wala ladzilu illa nalahul 'izzu, dan tidak ada seorang yang rendah ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Wala faqirun illa asarahu ghaniyan, dan tidak ada seorang fakir dalam kondisi kefakirannya pada saat dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menjadikannya kaya. Wala mustauhish illa anasahu, dan tidaklah orang kesepian kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi apa? Anasahu, yakni semacam ditemani, semacam bahagia dan senang. Wala maghlubun illa ayyadahu wa nasarahu, tidaklah orang yang kalah Ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mutarrun illa kashafa dhurrahu. Dan tidak ada seorang pun yang mutar. Mutar ini dalam kondisi sempit. Terpuruk illa kashafa anhu dhurrahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menghilangkan dari dia kesusahannya pada saat dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wala syaridun illa awahu. Tidak ada seorang pun yang terusir kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Fahuwal ismul ladzi tukshafu bihil kurubat. Maka dialah nama, yakni Allah tabaraka wa taala. Alladzi tukshafu bihi al kurubat. Dengan nama ini akan hilang semua kesulitan. Baik. Nah, tinggal kitanya yang mau memaknai dan mendalami barakallahu fikum makna la ilaha illallah ini, makna labdul jalalah ini. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bersama dengan para sahabatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah pohon sendirian dalam kondisi beliau menggantungkan pedangnya atau meletakkan pedangnya. Tahu-tahu sudah ada orang musyrik mengambil pedang Rasulullah kemudian menghurusnya. Barakallahu fikum. Menghurusnya dan mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang itu. Kata Arabi itu, "May yamna'uka minni?" Siapa gerangan yang akan menghalangi engkau dari aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan Allah. Baik. Dengan penuh apa? Penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pun langsung gemetar, lemes sehingga tidak lagi mampu untuk memegang gagang pedang tersebut sehingga jatuh dari tangannya. Kemudian Rasulullah SAW balik mengambilnya dan mengatakan, "Faman yamna'uka minni?" Terus engkau siapa gerangan yang akan menghalangi engkau dari aku? Baik. Arabi ini hanya mengatakan, "Kun khaira akhirin ya Muhammad." Jadilah engkau orang terbaik yang memegang pedang. Punya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahiduna labdul jalalah barakallahu fikum. Allah satu yang sangat agung. Baik. Kita teruskan. Wa tustanzalu bihil barakat. Dengan lafaz ini labdul jalalah ini. Baik, diturunkan dengannya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tujabu bihi ad-da'awat, dengannya doa-doa akan terkabulkan. Wa tuqalu bihi al-atharat, dengannya dimaafkan semua ketergelinciran. Wa tustadfa'u bihi as-sayyi'at, dengannya pula barakallahu fikum tertolak semua kejelekan. Wa tustajlabu bihi al-hasanat, dengan nama ini pula semua kebaikan bisa kita raih. Wa huwal ismul ladzi qamat bihi samawati wal ard, yaitu nama yang dengannya dibangun dan dicipta langit dan bumi. Wa bihi unzilatil kutub, dengan nama ini kitab-kitab diturunkan dari langit. Wa bihi ursilatir rusul, dengan ini pula para rasul diutus. Wa bihi syuriat asy-syara'i, dengan nama ini pula syariat disyariatkan, diberlakukan. Wa bihi qamatil hudud, dengan ini pula hukum-hukum had diberlakukan, ditegakkan. Wa bihi syuri'al jihad, dengan nama ini pula disyariatkannya jihad. Wa bihi inqasamatil khaliqatu ila as-su'ada'i wal ashqiya, dengan nama ini pula terpecah dua makhluk-makhluk ini, ada yang menjadi bahagia dan ada pula yang menjadi sengsara. Wa bihi haqqatil haqqah, dengannya pula tegak hari kiamat. Wa waqa'atil waqi'ah, waqa' yang terjadi kejadian ini hari kiamat juga. Wa bihi wujiatil mawazin al qistah wa nusibas sirat, dengan nama ini pula diletakkan mizan, timbangan nanti di hari kiamat, timbangan keadilan. Wa nusibas sirat, dan dibentangkanlah, dipancangkanlah as-sirat yang ada di atas jahannam. Wa qama suqul jannati wan nar, dan tegaklah pasar surga dan pasar neraka. Wa bihi ubida rabbul alamin wahdahu, dan dengan nama ini disembahlah Allah rabbul alamin sendirinya. Wa bihaqqihi bu'itsatir rusul, dengan hak nama Allah Subhanahu wa taala diutuslah para rasul. Wa inda su'ali bil kubur wa yaumal ba'ts wan nusyur, dengan nama ini pula semua orang akan ditanya di kuburannya nanti di hari kebangkitan. Wa bihi al khisam wa ilayhi muhakamah, dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari kembalinya semuanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah khisam, masalah perseteruan barakallahu, dan muhakamah. Wa fihi al-muwalat wal mu'adah, dan dengan nama ini pula kita loyal dan berlepas diri dari seseorang atau dari sesuatu. Wa bihi sa'ida man arafahu wa qama bihaqqi, dan dengan nama ini pula berbahagialah orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan atau menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi syaqiya man jahilahu wa taraka haqqahu, dan dengan nama ini pula sengsara orang-orang yang tidak tahu, tidak mengenal Rabb-nya dan tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sirrul khalqi wal amr, maka dialah Allah Subhanahu wa taala rahasia penciptaan dan rahasia urusan. Wa bihi qamat wa bihi qama wa sabata. Baik. Wa bihi qama wa sabata. Ini kembali al-khalq wal amr. Baik. Tegak dan kokoh. Wa ilaihi intahaya, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal khalqu bihi wa ilaihi, maka penciptaan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fama wujida khalqun wala amrun wala thawabun wala iqabun illa mubtadiyan minhu muntahiyan ilaihi, maka tidaklah terjadi penciptaan, demikian juga perintah, dan tidak pula pahala dan dosa kecuali mabdi mubtadiyan minhu, berawal dari Allah Subhanahu wa taala dan berakhir padanya. Wa dalika mujibuhu wa muqtadahu, ini merupakan keharusannya, kewajiban dan keharusannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Barakallahu, ini labdul jalalah. Paham barakallahu fikum. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan Allah, tapi ini semuanya kandungan dan makna yang ada di baliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ila akhiri kalamih rahimahullahu ta'ala. Tabarakallahu fik. Selesai sudah lafzul jalalah ini, pecahan katanya dan maknanya. Barakallahu fikum. Jadi Allah ini al-ma'luf, yang dipertuhankan, yang disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Dan faedah yang kita ambil kemarin adalah semestinya kita melakukan segala sesuatu dari urusan keseharian kita dan aktivitas kita dengan bacaan basmalah, bismillah. Barakallahu. Cukup dengan bismillah. Hendak kita minum, hendak kita menulis, hendak kita turun, keluar, masuk, segala sesuatunya dari aktivitas-aktivitas yang kita barakallahu fikum lakukan. Demikian juga makna kalimat la, kalimat Allah. Barakallahu fikum, kata Allah berasal dari pecahan kata apa, kemudian maknanya. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.